sekarang aku tengah-tengadah ke langit, berjalan di atas bintang-bintang, bersembunyi dari bayang-bayangku sendiri yang sengaja ku tinggal di atas bukit. Barangkali tanganmu takkan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Aku yang sembunyi di bawah kulitku sendiri, kapan lagi akan mampu berdiri? Lihatlah kedua belah tanganku yang kini nampak mulai gemetar, sebab ada yang tak seimbang antara hasrat dan beban, atau karena jiwaku yang kini mulai rapuh, gampang diguncangkan angin. Lihatlah bilik di jantungku, denyutnya tak rapi lagi, seperti akan segera terhenti, kemudian sepi dan mati. Oh ya, ya. Barangkali tanganmu takkan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Aku yang sembunyi di bawah kulitku sendiri, kapan lagi akan mampu berdiri? Lihatlah kedua belah tanganku yang kini nampak mulai gemetar, sebab ada yang tak seimbang antara hasrat dan beban, atau karena jiwaku yang kini mulai rapuh, gampang diguncangkan angin. Lihatlah bilik di jantungku, denyutnya tak rapi lagi, seperti akan segera terhenti, kemudian sepi dan mati. Ya, oh ya, oh ya, ya.